Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saged nek ana udan ngene iki ana sing nesu, ana sing bali, ana sing mangkel, ana sing gemeremeng, ana meneh apa Bu? Liyane apa Bu? Ya serapopo wis. Ahli surga. Ning karo mangkel malaikate jungkrakke wis ana mlebu. Ya Allah niki kula mulai ben arep ngomong urap-urup ki ben cetos sik rumuse ya. Oke. Udan ana ngersul ana gemremeng ana mangkel ana. Wah. Ora nggo tak pawang. Wah, Cak Nun ora sekti. Ngono ya. Ana macam-macam. Ana jadi ana suudzon. Iki elek kabeh iki mau. Aku njaluk sing apik-apik nek ana udan pikiran sing apik, ati sing apik apa? Syukur. Engko dijelaske apa kok syukur? Ngopo kok syukur? Loro. Kowe sangka baik apa sangka buruk terhadap hujan? Hujan sing ngekeki sapa? Allah. Berarti kowe arep sangka buruk apa sangka baik nang Allah? Baik. Sangka baik. Aku takon meneh kowe mangkel apa ikhlas? Wis, yes. Nah saiki nek kowe husnudzon sangka baik ya. Kowe ikhlas nang udan kuwi berarti kowe arep urup nang Gusti Allah. Niki kula mbayar ikhlas, mbayar husnudzon ten udan sing panjenengan paringi. Lah jenengan ajeng maringi kula nopo? Kuwi jenenge urup ya ora? Ijol-ijolan. Nggih ta ijol-ijolan. Nah, Bu, nek jenengan ikhlas nang udan njaluk urup apa nang Gusti Allah? Nyuwun menapa? Wong sak lapangan ikhlas kabeh nang udan njaluk urup apa saka Gusti Allah? Oke nek barokah mesti sing cetha bojo misale. Rezeki tambah, ngono lho. Sing cetha. Sehat, luwih sehat timbangane sak durung udan. Pamane ya. Apa meneh? njaluk barokah, njaluk sehat. Urup ya, karena kita sudah membayar. Ya Allah, aku membayar dengan ikhlasku kepada hujan yang Engkau turunkan, maka aku mohon Engkau ngurupi. Nggih, leres, ngurupi. Ngurupi, ngurupi iki maksudnya ngijoli. Nang jenengan ajeng njaluk ijol napa, Bu? Terang. Amek sithik men. Wis kadung klebus kok njaluk terang. Mbok njaluk sing rada tenanan. Nyambut gaemu luwe lancar. Keluargamu luwe tentrem. Ngono ya, apa meneh? Ayo iki mumpung wis ikhlas kok. Cepet rabi wis ana urung bahane. Urung ana cah wedok e arep cepet rabi piye? Golek sik ya ta. Aku njaluk loro meneh apa? Nyuwun napa? Nyuwun ijol napa saking Gusti Allah. Oke, njaluk ngapura, dosa-dosane dihapus nggih. Mergo ikhlas lho udan-udan becek-becek gelem lungguh ning kene. Ayo udan meneh iki arep piye kowe? Ayo. Ayo. Arep ngersula parep ikhlas. Aku njaluk urup awakmu tambah sehat. Sesuk kowe dibukake rezeki sing anyar. Atimu aneh malah luwih tentrem. Apa meneh, Rek? Perjuangan kerjamu makin meningkat. Ngono ya? Ngeten Bu nggih. Mbah nyuwun apa Mbah ten Gusti Allah? Nyuwun menapa Mbah? Nyuwun apa Mbah? Dianu Mam, ngene Mam. Nyuwun apa Mbah? Nyuwun kewarasan. Kewarasan. Alhamdulillah rabbil alamin. Coba Mbak ya, Mbak. Nyuwun apa Mbak? Panjang umur. Mugi-mugi diurupi Gusti Allah panjang umur, kewarasan, rezeki lancar, nggih. Ora bingung atine ana apa wae, nggih. Ya Allah, hamba-hambamu di hadapanku, anak-anakku di ngeluar ini ikhlas hatinya, tangguh mentalnya, positif berpikirnya terhadap hujan yang Engkau turunkan, karena tidak ada sedikit pun yang buruk dari hujan. Hujan itu baik untuk para petani, maka kalau kita ikhlas kepada hujan, berarti kita juga cinta kepada para petani. Leres mboten? Ya Allah, kabulkanlah permintaan mereka, panjenengan urupi, panjenengan ijoli, panjenengan paringi. Ila hadinia as-solikah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aku takon ngene sik ben bukake iki cetha. Sapa to sing nomor 1 ning uripmu iki? Tenan. Sip ya, aja ngopo-ngopo nek ora menomor satukan Allah. Nomor loro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja ngopo-ngopo, aja nglakoni apa wae tanpa berdekatan, bermesraan dan memohon syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku takon ning aja nesu ya. Upama kene iki saiki dudu Indonesia ning Majapahit utawa Mataram apa Demak apa Pajang. Kowe tetep ngono kuwi ora? Tetep karo Gusti Allah ora? Yeah. Upama Indonesia iki ora ana upamane ya. Kowe tetep berkeluarga ora? Tetep nyambut gawe ora? Tetep sayang anak ora? Tetep apik karo tangga ora? Tetep adus ora? Tetep cewek ora? Tetep resik-resik bendino? bebrayan kanthi apik tetep ya. Ana apa wae, ora ana apa wae, pokoke tetep aku karo Gusti Allah, karo Kanjeng Nabi, bebrayan sing apik karo sapa wae, apik sak padha-padha menungsa, apik marang kewan, apik marang wit-witan, apik marang lemah, banyu, hawa, geni sak piturute. Kuwi kabeh sedulurmu, nggih mboten? Ora ana sing ora sedulurmu, kabeh sedulurmu, bahkan kowe iki buncit, ragil, menungso ki ragil, duwe Kang Mas jenenge kewan, duwe Kang Mas meneh jenenge wit-witan, duwe Kang Mas meneh jenenge lemah, hawa lan banyu, duwe Kang Mas meneh jenenge jin, duwe Kang Mas meneh jenenge malaikat. Ngono ya sak piturute, duwe Kang Mas mbarep jenenge cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya nur yang terpuji, cahaya yang terpuji yang merupakan makhluk pertama diciptakan oleh Allah dan kelak diwujudkan ke bumi secara jasadiah menjadi Muhammad bin Abdullah dan putranya Ibu Aminah. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Anda diberi fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda diberi kelebihan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau andaikan sekarang masih ada mukjizat, maka yang Anda alami sekarang adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda adalah anak-anak muda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda pun mencintai Allah dan sesama manusia, terutama yang bersaudara di dalam acara-acara sinau bareng. Karena acara sinau bareng ini juga tidak punya tujuan apa-apa, yang sifatnya politis, harta benda, keduniaan, tidak ada tujuan apa-apa. Rene biayai dewe-dewe, ya ra? Ya toh? Yang dari luar ngeluar, angkat tangan. Oke, yang dari luar Muntilan, angkat tangan. Loh, yang dari luar Magelang. Loh, piye iki? Sekarang ndi wae kuwi? Don, tolong don. Dirungokke don. Coba beberapa kota di luar Magelang. Gawok, Klaten. Gawok, Kutoarjo. Kutoarjo. Semarang. Semarang. Semarang. Riau. Kulon Progo. Di? Di? Riau. Riau. Ya ora sko Riau rene ya ora dinggo iki ya ora. Aslinya Riau tapi tinggal di mana? Wonosobo. Wonosobo ya, coming from Wonosobo. Coba dua lagi, dua lagi. Purworejo. Purworejo. Tegal. Sana-sana, dan. Batang. Batang. Temanggung. Temanggung. Bantul. Demak. Demak. Demak. Semakin jauh tempat Anda datang ke ngeluar ini, semakin masa depan Anda cerah. Semakin Allah akan ngurupi, ngijoli dengan berkah yang tidak terduga-duga. Mayyatakillah yaja'allahu makhrojan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalahmu. Amin. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberimu rizki melalui jalan yang tidak terduga-duga. Kalau engkau tambahi acara malam hari ini, engkau hadir di bawah hujan dengan hati yang bertawakal kepada Allah, maka Allah memberikan rumus berikutnya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Semua yang Anda rencanakan, semua yang Anda kerjakan, semua yang Anda cita-citakan ikut diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ikut mengurusi cita-citamu, ya. Allah ikut menghitung. Allah ikut menjadi akuntan, manajer dan menteri keuangan bagi masa depanmu. Bahkan anak-anakmu besok-besok sekolah di mana dan akan menjadi apa sudah dicatat oleh Allah dan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak percaya. Ora ana gunane ora percaya, mending kowe percaya. Dan itu janji Allah di surat At-Talaq ayat 3. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan engkau pada titik yang engkau kehendaki, yang engkau keinginkan, yang engkau dambakan, yang engkau cita-citakan, insya Allah. Ya, jadi ayo urup karo Gusti Allah. Kene setor takwa dan tawakal, Allah ngekei jalan keluar. Allah ngekei rizki tak terduga, Allah menjadi manajermu, dan Allah menjadi pihak yang membuat cita-citamu tercapai. Amin ya rabbal alamin. Jadi kene buy two get four. Ngerti bahasa Inggris? Tuku loro entuk papat. Kue tukune menganggo takwa karo tawakal entuke papat. Solusi, rizki, manajemen, dan tercapai. Empat itu. Aku urip menganggo kui. Aku pokoknya urip terserah Gusti Allah. Dikongon mati tak mati, dikongon melarat tak melarat, kono ramangan tak mati, serah masalah. Pokoknya anggar karo Gusti Allah manut 100% tanpa reserve, orang Rasulullah semua kita bersyukur. Nanti kita jelaskan bersama-sama. Ngono ya. Oke, jadi ini sambil menjelaskan kepada bapak-bapak, bocah-bocah iki ora entuk kowe nyembah aku. Ora entuk tresno pol, ora entuk luwes kok kuwi. Ora entuk nganggep aku wong gede, ora entuk nganggep aku iki sapa ngono ora entuk. Wis aku iki ming dulurmu, pol mbahmu, ya ra? Mbahmu. Nenek Mbak Fia diculuk mbah yo aja lah. Yo aku wae sing mbah yo. Ya nek aku mbah wis ben sak karepmu arep wae sak karepmu nek aku wis bapak-bapak wong sing nyeluk yo genthoe repot anone. Oke ya. Iki aku mau kan tak pikir kene iki adem dadi aku nggo jaket. Lah nek jaketan kan nek lengenku dawa klambine kan panas. Dadi aku nganggo lengan endhek ngene iki ra apa ya? Apa nek tondo Islam ki lengene dawa klambine? Ora ya. Ora. Apa kupulukan kuwi tondo nek wong Islam? Ora to, biyen ketua PKI jenenge Sarifuddin sapa kae? Amir Sarifuddin kae ya nganggo kupluk gitu ya. Dadi kupluk iki ora ana hubungane karo Islam. Hubungane karo gundul, karo tutupi ya ta. Aku takon ngene iki nyicil ilmu sithik ya. Iki ben kowe iki mikirnya rada santai, aja wedian karo Gusti Allah, aja wedian. Allah itu Rahman Rahim, dudu Syadidul Iqab. Allah itu nomor satu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan nomor satu adalah Maha Penghukum yang sadis. Jadi kiai-kiai kalau memperkenalkan Allah kepada umatnya, jangan seolah Allah itu nomor satu bukan Rahman Rahim itu loh. Nomor satu adalah Rahman Rahim. Jadi kue barang dadi Pak Kapolres, dadi Dandim, dadi pemerintah, nomor satukan Rahman Rahim kepada rakyatnya, pengayoman, kasih sayang, perlindungan, gitu ya. Kalau sudah terpaksa baru menunjukkan kekuasaannya, kan begitu. Kula udhu birob, kehadiran Allah yang pertama adalah Robun yang maha mengasuh, mengayomi. Kalau terpaksa, kalau manusianya kurang punya hati untuk bermesraan dalam kepengasuhan Allah, baru Allah menunjukkan jalani lo aku iki Malik lo ya, Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin tetap manusia ndak takut, baru Malikin Nas, baru Ilahin Nas. Ilahin Nas adalah zat yang maha disembah, supaya nyembah kowe kalah sik, ya ra. Dikalahke sik lagi dadi nek Pak Dandim mengayomi Anda, nek Anda nakal, tidak taat kepada kesejahteraan dan kekompakan rakyat, Pak Dandim akan mengeluarkan kekuasaannya. Kalau kekuasaannya tidak Anda taati, baru dikeluarkan kekuatannya. Ben kue nyembah-nyembah nang tentara. Ngono lho ceritanya ya. Tapi defaultnya yang nomor satu adalah Rahman Rahim. Jadi kalau itu Rabbin Nas dulu, baru Malikin Nas, baru Ilahin Nas kalau terpaksa. Al-Fatihah ya gitu. Kenapa kok Al-Fatihah kita mulai dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin? Karena matur nuwun, Allah itu maha sayang. Terus kita ulangi lagi, habis Alhamdulillah Rabbil Alamin apa? Ar-Rahmanir-Rahim, kita tegaskan lagi bahwa Allah itu nomor satu adalah Rahman Rahim. Tapi jangan lupa, ojo njur kue sak penakmu dhewe, karena Allah itu juga Maliki Yaumiddin. Jangan lupa bahwa Allah itu maha berkuasa, maha raja, gitu ya. Nah kalau dia memang maha raja, di mana engkau semua harus taat kepada dia, baru engkau nyatakan iya kanak budu wa iyyaka nasta'in. Kalau engkau sudah komitmen penuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru punya hak untuk minta ihdinas siratal mustaqim. Jadi kowe nek arep ihdinas siratal mustaqim kudu syarate alhamdulillah se arrahman rahim se malik yaumiddin se iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in se, baru duwe hak untuk njaluk sirat apa ihdinas siratal mustaqim. Ben orang nganti dadi maghdub, ojo nganti dadi dolin. Ghairil maghdubi alaihim waladolin. Oke, okay. Aku murui cacah karena Anda ini orang yang oleh Allah dipasang untuk membangun Indonesia kembali, membangkitkan Indonesia kembali 5 tahun ke atas setelah sekarang. Ya, disebut di surat Al-Ma'idah ayat 54, 51-nya barusan keluar dari penjara. Dah, enggak usah diurus, dah pokoknya apik-apik kabeh ngono ya. Anda 54, Anda dicintai Allah maka mau bertahan seperti ini, becek-becek. Karena Anda dicintai Allah, maka Anda pun mencintai Allah. Maka Anda bertahan istiqomah di dalam persaudaraan, di dalam pencarian ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon izin, kita jangan terlalu kami pemerintahan. Apa bijin? Kami. Apa cara jawane piye ya? Kami, kalau kami jangan terlalu memerintah-merintahkan diri kita. Maksudnya jangan terlalu berdiri sebagai pemerintah, jangan terlalu berdiri sebagai orang hebat, jangan terlalu berdiri sebagai pemimpin. Berdirilah sebagai sahabat dari semua orang, pengayom dari semua orang, pelindung dan pengaman semua orang. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu hari salah satu yang saya mohon kepada Allah, dan ini lahir dari Syekh kita marja ma'iyah Syekh Nur Samad yang sangat lama pengalamannya di Mesir dengan tasawufnya dan seterusnya. Cita-cita beliau adalah suatu hari pelajaran Islam di sekolah itu tidak usah usuluddin, syariat Islam, tareh, apa menalian ini? Mahfudzat, hadis, fikih, apa? Akidah, akhlak. Pelajaran Islam itu sederhana aja. Anak-anak diajak mempelajari kelakuannya Kanjeng Nabi Muhammad. Perilakunya, akhlaknya. Diajak mencari bareng bahan-bahannya. Rasulullah bagaimana kepada tetangga, Rasulullah bagaimana kepada sesama manusia, Rasulullah bagaimana kepada wong cilik, Rasulullah bagaimana kepada anak kecil, Rasulullah bagaimana kepada maling, Rasulullah bersikap bagaimana kepada orang yang salah, Rasulullah bersikap bagaimana kepada macam-macam keadaan di masyarakat. Anda pernah tahu Rasulullah mengharam-haramkan? Bahkan ketika ada seorang maling, apa namanya, menyatakan ingin masuk Islam, Rasulullah cuma mengatakan apa? Pokoknya sama saya jangan bohong ya kalau bisa ya. Gitu tak loh. Tidak bilang jangan maling loh kamu, enggak bilang gitu. Pokoknya kamu jangan bohong. Kalau kamu ketemu saya ngomong-ngomong ya, entar tapi jangan bohong ya kalau bisa ya. Saya juga enggak akan bohong sama kamu. Nah lama-lama si maling ini kan cerita, kalau ketemu kan gelem ora gelem cerita wingi bar maling, bar suwe-suwe kan pekewo dhewe, akhirnya leren malinge kan begitu. Nah teman-teman sekalian, ada banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa dari Rasulullah. Jadi kalau orang Indonesia ini meskipun tidak belajar benar-benar ya, tapi semua pejabat kalau menyambut selalu menyebut junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita antu-antu syafaatnya dunia maupun akhirat, itu kan harus nyenengke Kanjeng Nabi. Orang ketang jane atine ya ora pati ngunu-ngunu tenan. Neng lak disebut terus gitu loh. Lumayan tuh dari presiden sampai lurah loh, ngomongnya selalu gitu. Alhamdulillah, seneng gak mas Rasulullah kira-kira? Seneng kan? Dan Kanjeng Nabi seneng masuk ke dalam mlebu swarga. Itu yang disebut syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu hak prerogatif yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lain. Yaitu hak untuk menawar nasib umatnya. Kudune kowe dihukum kelabang sak trek, kowe ming dihukum kelabang ming sak kilan, misalnya gitu ya. Kowe kudune ora badi iso badi. Pokoknya Kanjeng Nabi berhak ngenyang nasibmu. Makanya sering selawatan. Dengan selawatan maka engkau menjadi disukai Rasulullah, maka Rasulullah akan menawar nasibmu di dunia maupun akhirat. Di daun yang ikut bapak-bapak yang lain, saya mohon tetap standby. Anda adalah orang yang paling berbahagia malam hari ini. Anda adalah orang yang paling bergembira dan total kegembiraan Anda. Bahkan ada dua fakta yang lain, Anda juga membahagiakan, mengembirakan segini banyak orang. Oke. Pak Kapolres, kita tanya sama dia, karena panjenengan kan kepala pelayan. Sampean dari mana, Mas? Saya dari RT 5, RW 3, 10. Nomor rumahku jalannya Jalan Trayem, naik saja Kopata, jurusan Trayem Bendo, pasti kamu tak keliru akan bertemu denganku. Oke. Ya, nanti saya minta Pak Kapolres untuk nanya juga gini. La tahtakir man dunaka walikulli syai'in maziyah. Jangan pernah karena kebodohan dan ketidaktahuan kita merendahkan siapapun di muka bumi ini. Okay? Karena setiap makhluk Allah, hidup maupun tidak hidup, memiliki kelebihannya masing-masing atas fadilah dari dia. Oleh karena itu, saya gembira menyambut Anda, tapi saya mohon berikut ini kalau saya tanya jawabnya, cespleng. Okay. Namanya? Nama saya Nuryadi. Nuryadi dari RT? RT 3. Sampean kenapa kok gembira sekali malam hari ini? Ya gimana ya? Karena kita diciptakan oleh Allah itu tidak istilahnya untuk bersuka, tapi jangan berlebihan. Ayo, orang bener neng apik, dan itu ayat Allah, ya. Basyiron wa nadhiro. Allah menciptakan manusia untuk bergembira, tapi kalau berlebihan, nadhiro. Dilek ke ojo nganti berlebihan. Karena aku bangga kenal dengan kamu. Okay? Obama kenal saya, tapi saya tidak bangga, tapi... Aku pun bangga sebagai bangsa Indonesia. Cak Nun adalah nabi tahun 2019. Nun wama yasmurun. Pak Kapolres, kalau mau menanyakan sesuatu. Ini salah satu dari rakyat sampean. Omong-omongan sama Pak Kapolres. Silakan. Kulo namung titah sawan tah ingkeng cublu ambalilu. Dados menawi atur kula mangke mirang nuju prana dhateng panggalian Pak Kapolres. Kapolres, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau tanya, Pak. Iya. Resepnya bisa semangat kayak tadi apa? Dan kan saya darah muda. Darah muda, darahnya para remaja. Yang selalu merasa gagah, walau salah tak peduli. Si, nadane si. Darahnya para remaja, yang selalu merasa gagah, walau salah tak peduli. Ada masa muda, masa yang berapi-api. hanya para remaja. Pak Kajari ya, tidak ada unsur-unsur yang membuat beliau dipanggil ke kejaksaan, tidak ada. Ya ta, sangat oke ya. Memang tidak, memang beda. Kok ono wong ngumpul pengajian, kok ono sing joget-joget, kok pakaiane kaya ngono kuwi, sak piturute nggawa helm barang. Duh. Endi hadise, endi kitabe, endi Qurane nggawa helm nang panggung ki salah. Nek khutbah Jumat nganggu helm lagi rada aneh ya. Nek ning panggung ora masalah ya, ya Mas ya. Ya oke. Okay. Sekarang gini, sampean dengarkan saya sama saya, sampean agak tenang. Kendalikan diri, tenang seperti saya, seperti Mbak. Sekarang saya akan Al-ajalatu minas setan. Al-ajalatu minas setan. Al-ajalatu minas setan. Ayo. Tergesa-gesa adalah langkah setan kecuali mengawinkan gadis. Kecuali mengawinkan gadis yang sudah umur. Al-ajalah ya. Ya, Allah mengatakan inna khalaqnal insana fil ajali fala tastajil. Kira-kira ngono ya. Saya menciptakan manusia selalu dalam keadaan kesusu, gerusa-gerusu, kesusu ya. Tergesa-gesa, maka janganlah engkau tergesa-gesa. Ono ngunune kuwi. Itu pokoknya seingat saya seperti itu, mohon para ulama, para kiai membenahi informasi saya. Tapi pokoknya, kue apal Quran ketok e? Ning sing penting-penting ngerti to? Basyiron wa nadhira, la tastajil. Ya apa meneh? Inna akramakum indawli atqakum. Sesungguhnya artinya, orang yang mulia di sisi hanyalah orang yang bertakwa. Iya. Kurang piye, Mas? Pertanyaan saya. Ya. Sekarang gini, siapa yang bisa tahu orang itu bertakwa apa tidak? Hanya Allah. Hanya Allah. Jadi boleh, bisakah manusia mengatakan okay, kafir? Malah kembali kepada diri sendiri. Balik kepada iya, yang menuduh. Iya. Nah, wis, cetha wis. Age kang apal Quran hadise seneng ngawirke marang liyane. Si. Sekalian langsung. Wis iso. Oke, terus. Yen ise kotor hati akale. Yen isi kotor hati akali. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rabbi asani wa taroji. Armatayaji rotal Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Untuk kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Mas, pertanyaan terakhir, sudah berkeluarga? Sudah. Putranya berapa? Satu. Satu. Umur kurang lebih 13-an. Nah, sekarang sekolah di SMP Negeri Favorit Ngluar. Waduh. pekerjaan sehari-hari? Saya hari itu yang ku kerjakan itulah pekerjaanku. Modar ye, modar ye. Itulah hamba Allah sejati, ya. Tidak terikat oleh apapun. Pokoknya tiap hari aku mengerjakan sesuatu yang halal, yang thayyib, dan apa yang ku kerjakan hari itu, itulah pekerjaanku. Ya, toh, toh, toh, tenang. Wes, saiki mau enggak Anda sama saya duduk di sini, yeah. Duduk tertib, yeah. Keringatnya supaya reda. Yeah. Sekarang kita memanggil, memohon Begawan Sutanto Mendut untuk memberi respon tentang Anda dan saya dan semua ini. Monggo Mas Tanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira di dalam kehidupan ada sesuatu yang kita impikan, kita rencanakan seperti kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saya bersaksi bahwa ketika di sebelah sana ada pengajian yang marah-marah, ada pengajian di sebelah sana lagi, pengajian yang merasa paling benar. Di sebelah sana lagi ada pengajian yang hanya bercerita tentang masyapnya sendiri. Di sana lagi banyak cerita yang saling menuduh satu sama lain bahwa ini berita bohong, itu berita palsu, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi sesungguhnya lah, salah satu pengajian saya bertahun-tahun, malam hari ini saya dapat peristiwa yang di luar rencana. Seorang ustadz yang memberi kesaksian, kejujuran, tidak ada kebohongan, lurus. Dan Cak Nun memberi kesempatan tentang artinya kemanusiaan. Saya kira malam hari ini saya diingatkan tentang rasa haru sekaligus rasa bahagia. Sejujurnya Cak Nun, malam hari ini saya tidak bisa, besok pagi saya ketemu Ramos Hurta, Presiden Timur Leste. Besok pagi jam 8 di UGM saya ketemu Dewan Pertimbangan Presiden Yahya Stakuf. 3 hari yang lalu di rumah saya ada tamu, yang satu Yehova, yang satu IAIN Kudus, yang satu Duta Wacana, yang satu Fransiskan, yang satu Yesuit. Mereka juga mengeluh di rumah saya, tentu saya tidak bisa menjawab, tapi ada yang bisa saya ringkas adalah kegelisahan spiritual. Dan tampaknya malam hari ini Tuhan mengirimkan potret bangsa ini lebih jelas dengan datangnya, dan dia memilih sebuah tempat ibadah yang namanya Sinau Bareng ini. Saya sungguh bersaksi bahwa Cak Nun, kalian semua beruntung. Di belakang saya ada Mas Anang, FPI yang sangat ramah tamah setiap dia sinau bareng bersama Cak Nun. Tepuk tangan untuk Mas Anang yang FPI. Semoga Mas Anang kelak memberi inspirasi pada FPI yang baru, HTI yang baru, Ahli Sunnah Wal Jamaah yang baru. Tadi Cak Nun ketika saya masuk, kita mendapatkan penjelasan tentang cara memandang Arab yang baru. Kita tidak sekedar mendengar berita bahwa Islam masuk dibawa oleh pedagang Gujarat. Setelah sekian lama kita pelajari bagaimana itu dibawa oleh pedagang Gujarat. Ketika orang Gujarat ke sini, Gujarat sendiri masih agama Hindu. Dan di tanah inilah hubungan sekolah universitas terbesar. Di sebelah belakang saya ada Kadilue, di sebelahnya ada Gunung Bukir. Itulah kesaksian kuil Hindu atau candi Hindu yang kemudian bisa membangun Prambanan dan Borobudur. Di tanah inilah 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu di sebelah ini ada ditemukan Candi Losari yang terpendamnya 15 meter di bawah dan dipendam oleh sejenis mahma. Mahma artinya bukan pasir, bukan tanah. Saya membayangkan berapa ratus di tanah ini masih terpendam, seperti di Jambi, seperti di Muara Jambi atau Muara Tikus di Palembang dan sebagainya. Jadi ini tanah kebudayaan, peradaban bersamaan waktunya ketika Nabi Muhammad lahir. Beruntunglah Nabi Muhammad sangat luar biasa, di tanah yang sangat kering, hanya membuat kotak yang disebut Ka'bah, yang tentu tidak seindah Eiffel, tidak seindah Borobudur, tidak seindah Liberty di Amerika. Tetapi kotak ini mendapat pewahyuan dari Nabi Muhammad yang kita junjung bersama. Dua hal ini menjadi kesaksian kita bersama bahwa kita punya tantangan yang sangat luar biasa pada bangsa ini. Bukan sekedar Jokowi dan Prabowo. Di balik itu semua ada tantangan yang sangat besar bagi kita semua. Dan saya bersaksi bahwa audiens, sekali lagi seminggu yang lalu di Mojopahat Syafaat, audiens ini adalah sebuah adalah ruang di mana kalian semua kelak akan memberi sesuatu pada bangsa Indonesia. Jadi saya tidak bisa lebih panjang lagi. Bapak ini namanya siapa? Cak Nun? Nuryadi. Semoga Cak Nun tetap begini dan tetap merawat komunitas yang non sunnah wal jamaah, non wahabi, non FPI, non HTI, bahkan non label yang lain-lain. Saya kira dari saya ini, Cak Nun, saya terus langsung pulang. Demi Allah, saya ingin mengatakan inilah audiens yang tidak bisa diduga di masa depan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.